بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكم ويحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أخواني في الله رحمكم الله. Setelah menjelaskan tentang makna nasihat kepada Allah, selanjutnya Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan, wa amman nasihatu li kitabih, adapun nasihat untuk kitabnya, fal imanu bi annahu kalamullahi munazzalun minhu ghairu makhluq. Nasihat terhadap kitab Allah adalah mengimani bahwa kitabullah merupakan kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun ghairu munazzalun minhu ghairu makhluq. Kalamullah yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah azza wa jal, ya, yang dibawa oleh Nabi Jibril, yang dibawa oleh Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhluq, bukan makhluk. Nah, jadi ini bentuk nasihat kepada kitabullah. Kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala takallama bihadal Qur'an, berfirman dengan Al-Qur'an ini hakikatan, secara hakikat, ya, bukan makhluk, baik hurufnya maupun makna-maknanya. Karena ada sebagian kelompok diantaranya Asy'ariyah, ya, yang mengatakan kalamullah hurufnya adapun maknanya makhluk, atau sebaliknya, maknanya kalamullah secara makna hurufnya makhluk. Ahlus sunnah mengatakan kalamullah hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Naam. Wa annahu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, dan juga mengimani bahwa Al-Qur'an itu tidak akan dimasuki, ya, tidak akan didatangi, tidak akan dicampuri dengan kebatilan dari depan maupun dari belakang, yakni dari setiap sisinya terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala takaffala bihifdhi, Allah telah menjamin akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah menjamin sendiri bahwa Al-Quran itu akan terjaga lafad-lafadnya, demikian pula makna-maknanya. Naam. Tidak seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Allah memang tidak menjamin kemurniannya, sehingga mengalami tahrif, tabdil, taghyir, mengalami perubahan-perubahan dan penyelewengan makna. Lafaz-lafaznya ditahrif, makna-maknanya juga ditahrif oleh pemeluk-pemeluknya. Di antaranya yang biasa kita dengar, ya, mereka ketika dikatakan udkhulul baba sujadan wa qulu hittah, apa kata mereka? Hintah. Lafadznya diubah coba. Berani mereka mengubahnya dengan menambah huruf nun. Hittah menjadi hintah. Ya. Apalagi maknanya kan begitu. Adapun Al-Qur'an, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Kemudian kata Syekh selanjutnya, lau ijtama'at al-jin wal ins, seandainya berkumpul bangsa jin dan manusia, la ya'tu nabi muslim, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran, walaupun mereka saling tolong-menolong, ya, saling membantu sama satu sama lain untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an 114 surah 30 juz, enggak mampu mereka melakukannya. Wala bi asy suwarin mimitsli. Tidak pula seperti 10 surat saja. Enggak usah 114 surat. Bi asyri suwar. 10 surat saja datang enggak? Juga enggak bisa. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal wala bi surati mimitsli, bahkan satu surat saja mereka tidak mampu mendatangkan. Padahal dalam Al-Qur'an surat yang paling pendek ayatnya surat apa ya, ikhwah? Hanya 3 ayat. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. 3 ayat mereka enggak mampu mendatangkan. Itulah makna Al-Qur'an itu apa? Mu'jizat. Mujizatnya Nabi Musa apa? Bisa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Mujizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maknanya apa Al-Qur'an sebagai mujizat? Yakni ajazal basyariyah kullaha. Al-Qur'an itu melemahkan jin, bangsa jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya enggak mampu mereka. Difahami makna mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu, membuat orang lemah, tidak bisa melakukannya. Di zaman Nabi Musa enggak bisa mereka mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa juga mereka enggak bisa mengalahkan mukjizat Nabi Isa. Enggak ada yang bisa menghidupkan orang yang mati. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Padahal mereka orang-orang Arab fusaha. Fusaha istilah orang-orang yang fasih, tidak perlu, mereka enggak butuh belajar nahwu shorof seperti kita. Ilmu balaghah dan seterusnya. Bahkan kalam, ucapan-ucapan orang Arab-Arab jahiliyah itu dijadikan sebagai syahid penguat dalam ilmu bahasa Arab. Kalau kita belajar nahwu, wah luar biasa itu ucapan mereka, ya. Tapi tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditandingi, itu makna mujizat. Thayyib. Nah. Jadi di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah membenarkan khabar-khabarnya. Ya. Apa saja yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an wajib untuk kita benarkan. Naam. Tayyib, adapun terkait kitab-kitab selain Al-Qur'an sudah pernah kita sebutkan rinciannya ya pada pertemuan sebelumnya. Ada rincian di sana. Kita lanjut baca kata Asy-Syaikh Rabi' Hafizallah, "Tsumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqo tilawati." Nasihat terhadap Al-Quran adalah dengan mengagungkan Al-Quran. Membacanya dengan sebenar-benar bacaannya. Ada dua maknanya, tilawatu haqqo tilawati. Membaca lafad-lafadnya dengan baik dan benar. Dan menetapkan maknanya, tafsirnya yang sahih, yang benar. Tidak menyelewengkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaannya dengan dua makna tadi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, mereka membaca kitab itu dengan haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan. Maknanya apa? Yuqimuna hurufahu wa hududahu. Mereka menegakkan huruf-hurufnya, mempelajari pelafalannya dengan baik dan benar. Di sini menunjukkan kepada kita pentingnya belajar tajwid. Antum semangat ya, ikhwah, belajar tajwid. Jangan antum merasa, aduh saya bukan orang Arab, saya orang Bugis. Dewi sedang mengaji. Jangan berprinsip seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari mana-mananya sehingga terjaga. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. Termasuk di antara bentuk nasihat terhadap kitabullah, kita mempelajari pelafalannya. Belajar tajwid, semangat. Apalagi kalau ada kajian rutin tajwid di situ, jangan biarkan kesempatan itu lewat. Ditambah kita merasa memang belum bisa. Biasanya akan ada dua kemungkinan. Kenapa orang enggak datang ke kajian itu? Kemungkinan yang pertama, dia sudah paham, sudah biasa mendengar, sudah tahu ilmunya, ya kan? Kemungkinan yang kedua, ya kesibukan atau yang lainnya. Nah, sekarang kita butuh ilmu itu. Kenapa kita tidak datang? Ini bentuk nasihat kepada Kitabullah Subhanahu wa taala. Wa tahsinuha, memperbaiki bacaannya. Bagaimana cara memperbaiki bacaannya? Dengan mempelajari tajwid. Ya. Tidak harus bagus lantunannya, tidak. Yang penting sifat-sifatnya, makharijul huruf, tempat-tempat keluar hurufnya bagus, ya. Penguasaannya itu sudah bagus. Nah, tahsinuha wal khusyu' indaha. Dan ini tidak kalah pentingnya, barakallahu fikum, khusyuk ketika membaca Al-Quran. Itu termasuk nasihat kitabillah azza wa jal. Banyak orang yang bisa melantunkan pelafalan Al-Quran dengan baik, tetapi sedikit yang bisa khusyuk. Ya, suara indah, merdu, tajwid luar biasa, tetapi hanya di mulut, sibuk memperhatikan tebal tipisnya, panjang pendeknya, gunah-gunahnya. Enggak masuk di sini, enggak memahami makna yang terkandung, tidak menyelami maknanya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa memahami maknanya, menyelami maknanya kalau enggak tahu artinya? Makanya butuh belajar bahasa Arab. Antum sudah menguasai tajwid, alhamdulillah selesai satu kitab. Dari awal hingga akhir enggak pernah absen. Enggak pernah alfa. Masya Allah. Ihmadullah. Bersyukur memuji Allah. Minta tambahan keutamaan. Buka pelajaran bahasa Arab. Ya. Karena bukan hanya pelafalannya saja yang butuh diperbaiki. Tapi khusyuk indah. Kata Syekh Robi di sini. Khusyuk ketika membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah bagi kita dalam hal ini. Naam. Beliau kadang menangis ketika melewati ayat azab, beliau berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari azab. Ketika melewati ayat rahmah, beliau meminta rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiddiqu hadhil ummah Abu Bakar radhiyallahu an juga qudwah. Beliau sangat gampang menangis kalau baca Al-Qur'an. Sangat gampang menangis. Ya, sampai-sampai ketika beliau diminta untuk memimpin para sahabat salat, Aisyah mengatakan bahwa Abu Bakrin, ayah beliau itu sangat gampang menangis ketika baca Al-Quran. Nah, khusyuk yang tidak dibuat-buat ya. Hati-hati dari khusyuk yang dibuat-buat. Di zaman kita banyak qori sengaja menangis ketika memimpin orang salat. Ini dikritiki oleh para ulama. Itu akan memberatkan makmum di belakang. Ya kan? Enggak sampai-sampai bacaannya. Kapan rukunya ini? Ya kalau makmumnya ikut khusyuk, tapi kan makmum itu berbeda-beda. Tayyib. Tapi kalau menangis itu datang dengan sendirinya, ya tidak dibuat-buat ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuatu yang sifatnya tabiat tidak bisa dikendalikan. Taib wa iqamatu hurufihi inda tilawah. Ya, ini sama dengan makna sebelumnya. Ya. Menegakkan huruf-hurufnya ketika membacanya. Nah, minimalnya ya ikhwah. Barakallahu fikum. Apalagi kita yang sudah senior-senior ini. Sudah lama mengaji. Sudah lama kenal dakwah salafiyah. Minimalnya bacaan kita itu jangan jatuh pada lahan jali. Kesalahan besar yang merubah makna. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malu kepada manusia. Sudah lama ngaji tapi bacaan Al-Qur'annya belepotan. Banyak kesalahan besarnya. Hindari kesalahan besar yang mengubah makna. Naam. Ini nasihat lillah subhanahu wa taala. Taib. Wadzabu anhu, dan juga membela Al-Quran dengan cara apa? Biraddi ta'wili al-muharrifina, dengan cara membantah ya ta'wilnya orang-orang yang melakukan tahrif, penyelewengan. Ta'wilnya al-muharrifin dan tahrifnya al-ghalin, tahrifnya orang-orang yang melampaui batas, orang yang gulu. Naam. Dibantah. Itu termasuk nasihat ahli kitabillah. Orang-orang yang menggunakan ayat-ayat kemudian dijadikan sebagai dalil untuk mengkafirkan kaum muslimin, untuk menumpahkan darah mereka dari kalangan khawarij, dibantah. Ya. Atau sebaliknya, orang-orang dari kalangan liberalisme menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan mazhab mereka, dibantah. Wantihalil mubtilin, dan kedustaan para pembuat kebatilan. Ini termasuk di antara nasihat li kitabillah subhanahu wa ta'ala. Ada bantahan-bantahan terhadap para pengusung kebatilan. Tapi ingat, bantahan itu ilmiah. Ya, bukan sembrono. Watasdik bima fihi. Berikutnya, di antara bentuk nasihat li kitabillah adalah membenarkan apa saja yang ada di dalamnya yang butuh pembenaran, yaitu khobar-khobar. Ya, nanti akan kita sebutkan faedah bahwa di dalam Al-Quran masalah khobar tidak ada nasikh mansukhnya. Masalah nasikh mansukh itu tentang ahkam, hukum-hukum. Masalah akhbar tidak ada nasikh mansukhnya. Kalau Allah sudah mengkhobarkan, maka wajib untuk kita membenarkannya. Karena enggak ada nasih mansuh dalam hal khobar. Baik. Wal wukuf ma'a ahkami, dan berhenti pada hukum-hukumnya. Nah ini. Ya, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Wa tafahhumu ulumihi wa ahkamihi, dan berusaha memahami ilmu-ilmunya dan hukum-hukumnya. Wa amsalihi wa hududihi, permisalan-permisalannya dan batasan-batasannya. Qala wal i'tibar bi mawa'idhihi, dan mengambil i'tibar, pelajaran dari wejangan-wejangannya. Ya, sekian banyak wejangan dalam Al-Qur'an. Naam. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran orang yang yakhaf, takut terhadap wa'id, ancaman. Jadi jika ingin mengambil materi, nasihat, wejangan, khutbah, ambil dari Al-Quran. Sangat disayangkan sekali sebagian khutbah ketika berkhutbah, la ayah wala hadis. Tidak satu ayat, tidak hadis yang disebutkan. Apa yang dibahas? Politik. Apa yang dibahas? Memperingati hari peringatan tertentu, dari awal hingga akhir itu yang dibahas. Jadi termasuk nasihat di kitabillah i'tibar, mengambil ibrah dari mau'idhah, wejangan-wejangan dari Al-Quran. Wa tafakkur fi ajaibihi, dan memikirkan keajaiban-keajaibannya. Wal amal bimuhkami, dan beramal dengan muhkamnya. Wa taslim limutasyabihi, dan taslim, ya, yakni menerima, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Taib, kita butuh mengetahui apa makna yang muhkam, apa makna mutasyabih. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Lumatul I'tiqad, di sini butuh dijelaskannya. Syekh Robi menyinggung makna muhkam. Apa itu muhkam? Muhkam huwa mattadaha ma'nahu, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya. Gamblang. Ya. Wa mutasyabih wa huwa ma ashkala ma'nahu. Mutasyabih adalah yang tidak jelas maknanya. Di sini butuh diingatkan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa saja mutasyabih bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain tidak mutasyabih di sisinya. Ini harus kita yakini. Misalkan bagi kita, para penuntut ilmu, ada sebagian ayat yang kita tidak pahami maknanya, mutasyabih. Jangan kita yakini bahwa ayat ini enggak ada yang bisa memahami maknanya. Itu difahami oleh para ulama ar-rasikhun. Ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Difahami? Jadi mutasyabih dari sisi mana? Mutasyabih bagi sebagian orang. Karena Al-Quran itu semuanya jelas maknanya. Enggak ada yang tidak jelas. Kalau sebagian orang, bagi sebagian orang tidak jelas maknanya, maka jelas maknanya bagi para ulama. Tidak boleh memiliki keyakinan Al-Quran itu ada yang tidak jelas maknanya. Dalam artian semua orang gak paham artinya. Gak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu sama saja menuju bahwa ada kesamaran dalam Islam. Itu sama saja menuduh Rasulullah tidak menyampaikan dengan sempurna sehingga ada sebagian yang maknanya tidak diketahui. Dan ini mazhab mufawwidah. Nah, kaum mufawwidah itu mengatakan kami menetapkan lafaz maknanya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Artinya maknanya tidak diketahui. Itu menuduh syariat ini tidak jelas maknanya. Kalau tidak jelas maknanya bagaimana bisa diamalkan? Bahkan Syekhul Islam mengatakan al-mufawwidah min syarri madzahib al-mubtadi'ah. Kaum mufawwidah ya, termasuk di antara mazhab ahlul bid'ah yang paling jelek. Karena konsekuensi dari keyakinan mereka, dari statement-statement mereka menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan dengan sempurna risalah ini. Ada sebagian yang tidak jelas mana. Enggak boleh. Kalau kita mengatakan sebagian orang, iya memang. Karena belum sampai ilmunya. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Nah, ada dua cara waqaf ya pada ayat dalam surat Ali Imran ini. Ada yang waqaf pada وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ. Kemudian lanjut, kita wasol. Ya, kita lanjutkan bacaan. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilm. Itu mutasyabih. Nah, kata Syekh Rabi' di sini, wal amal bi muhkami, kita beramal dengan muhkamnya dan taslim, yakni menyerahkan yang mutasyabihnya. Artinya apa? Ibnu Utsaimin menjelaskan, fa naruddul mutasyabiha ilal muhkami liyattadhiha ma'nahu. Maka kita kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam supaya jelas maknanya. Difahami? Apa di antara contoh ayat yang mutasyabih? Ya, di antara contohnya disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh itu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas kalau kita mendapatkan ulama ada di akhir namanya Al-Syekh. Artinya apa itu? Keturunan Mujaddid Da'wah Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau Menteri Agama di Arab Saudi. Dalam kitabnya, salah satu kitabnya, ya, beliau menyebutkan contoh ayat mutasyabih yang dijadikan sebagai ayat oleh kaum Khawarij, ya, sebagai dalil oleh kaum Khawarij untuk menyebarkan mazhabnya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahannam, dia kekal. Nah, kata kekal ini. Kekal di dalamnya khalidan, kata kekal ini. Ini mutasyabih. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar? Tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak kekal di dalam neraka. Tetapi ayat ini mengatakan khalidan fiha. Maka kita bawa yang mutasyabih ini kepada yang muhkam. Apa yang muhkam? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu muhkam, jelas. Yang menunjukkan bahwa semua dosa selain dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa membunuh. Jika diampuni maknanya apa? Tidak kekal di dalam neraka. Nah, kita bawa yang mutasyabih ini kepada yang muhkam, selesai. Tayyib. Naam. Ini makna al-amal bimuhkami, kita beramal dengan muhkamnya dan taslim menyerahkan mutasyabihi. Tayyib, barakallahu fikum. Wal bahtu an fi nasikhihi wa mansukhihi, dan membahas tentang nasikh mansukhnya. Nah, ini juga butuh dibahas. Ya, ini termasuk ulumul Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran itu banyak ya, ikhwah. Tajwid, tafsir, termasuk diantaranya nasikh mansukh. Naam. Apa itu nasikh, apa itu mansukh? Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan an-nashu huwa an-naqlu, yaitu menukil. Ya, menukil. Afwan. Ini keterangan As-Sa'di, ya. Nanti kita susulkan keterangan Al-Baghawi. Ini keterangan As-Sa'di dalam Taisir Karim Ar-Rahman. Fa haqiqatun naskhi, hakikat daripada nasikh adalah naqlul mukallafina min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Mengalihkan, memindahkan al-mukallafin, orang-orang yang mendapatkan beban syariat, dari hukum yang disyariatkan kepada hukum yang lain. Ya, itu makna naskh, menukil, ya, mengalihkan. Tadinya hukumnya begini, berubah menjadi hukumnya demikian. Naam. Tayyib. Au isqatihi, ataukah isqat, ya, menjatuhkan hukumnya. Tadinya diamalkan menjadi tidak diamalkan. Itu juga makna mansukh. Jadi ada dua hal, ya. Imma diganti dengan hukum yang lain, atau hukum itu dihilangkan. Ya, dihilangkan dalam artian apa? Sudah tidak diamalkan lagi. Lalu kaitannya dengan Al-Quran bagaimana? Nah, dalam Al-Quran itu ada lafad-lafad yang masih dibaca lafadnya, tapi hukumnya tidak diamalkan. Nah, kalau enggak belajar nasikh mansukh, bisa keliru kalau cuma tahu terjemahannya. Dari sisi lafad dibaca sampai hari kiamat, tapi dari sisi penerapan hukum sudah terhapus hukumnya, atau diganti dengan hukum yang lain. Apa di antara contohnya? Butuh untuk ditulis, ya, sebagai contoh. Naam. Contohnya, kata Al-Baghawi rahimahullah, ayatul al-wasiyah lil aqarib. Ayat wasiat untuk kerabat-kerabat. Ya. Itu lafadznya dibaca tapi secara hukum mansukh. Naam. Demikian pula ayatul iddatil wafah. Ayat yang menyebutkan tentang iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Demikian pula ayat takhfif fil qital, ayat takhfif keringanan dalam hal qital. Dalam hal apa? Al qital, peperangan. Wa minha an turfa'a tilawatuha wa yabqa hukmuha. Ada sebaliknya. Sudah tidak dibaca lafadznya tapi hukumnya masih ada. Kan terbalik. Kalau tadi, gimana? Lafadznya dibaca, tapi sudah enggak ada hukumnya. Dibaca sampai hari kiamat. Tapi tidak diterapkan lagi hukumnya. Sebaliknya ini tidak dibaca, tapi ada hukumnya. Ya, mislu ayatur rajam, ayat tentang rajam. Sudah enggak ada ayatnya dalam Al-Quran, ayat rajam. Dicari enggak ada. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas enggak ada ayat tentang rajam. Tapi hukum rajam ada. Dulu pernah ada lafadznya. Kemudian dinasikh, ya, hukumnya tetap ada. Orang yang muhsan sudah menikah, ya, sudah merasakan pernikahan, ya, bukan bujang lagi ya, sudah menikah. Kemudian dia berzina, nah, hukumannya berat, karena bukan orang yang penasaran lagi kan. Artinya dia sudah merasakan, kok masih berzina gitu. Ada istrinya berzina. Terlaluan kan? Dirajam sampai mati. Itu ayatnya dulu ada. Diangkat kemudian hukumnya tetap. Ini berlaku. Ya, orang yang berzina yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Nah. Taib itu sebagian contohnya dan pembahasannya secara detail pada kitab-kitab An-Nasikh wal Mansukh, ya, banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama, dan itu pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kita sudah menyebutkan tadi ilmu Al-Qur'an itu sangat banyak, di antaranya apa? Tajwidnya, tafsirnya, termasuk di antaranya nasikh wa mansukhnya. Kata Syekh, termasuk di antara nasihat terhadap kitabullah adalah membahas, ya, tentang nasikh dan mansukhnya. Wa nashri ulumihi wa du'ai ilaihi, demikian pula menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mendakwakannya, mengajak kepadanya. Nah, ini jelas ya, termasuk nasihat terhadap Al-Qur'an. Berikutnya wa amma nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk ya, di sini butuh ditambahkan keterangan ya. Termasuk nasihat ya terhadap kitabullah adalah an yaqumal insan bihtirami hadzal Qur'an al-'adzim. Kita memuliakan Al-Qur'an ini. Termasuk di antaranya adalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas. Ya, kita tambahkan faedah. Termasuk diantara nasihat terhadap kitabullah adalah memuliakan Al-Quran. Cara memuliakannya diantaranya tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas besar dan kecil. Tapi kalau dengan pakai pelapis tidak masalah ya. Misalkan kita sedang berhadas dan kita kerepotan untuk berwudu, musim hujan misalkan dingin, kita butuh menyentuh Al-Quran. Ya sentuh saja tapi pakai pelapis. Min warai ha'il kata para ulama. Pakai pelapis. Nah, thayyib. Termasuk pula di antara nasihat terhadap Al-Quran adalah tidak meletakkannya di tempat yang tidak semestinya. Seperti pada tempat-tempat yang kotor. Ya. Dan ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada para orang tua agar memperhatikan anak-anaknya yang sudah selesai ujiannya, sudah selesai ujian, sudah dapat nilai. Hasil ujiannya dibuang ke tempat sampah. Padahal di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an. Hati-hati. Itu termasuk ya, tidak menghormati Al-Qur'an. Tidak memuliakan Al-Qur'an. Lalu bagaimana meletakkan Al-Qur'an di lantai? Apakah termasuk tidak memuliakan Al-Qur'an? Orang-orang kan kurang ajar, masa di lantai. Ada sebagian orang, kalau tidak salah jamaah tabligh ya, punya aturan itu. Itu harus di atas pusar. Kalau mejanya dia bawa pusar itu nggak boleh letakkan Al-Quran di situ. Ya, kalau nggak salah ya, kalau salah dibenarkan ya. Kayaknya dari jamaah tabligh itu. Ya kan? Ini tinggi gak? Di atas pusar ini. Baik, kita baca ya keterangan Ibn Utsaimin. Amma wad'ul mus'af 'alal ardi at-tahirah at-thayyibah fa inna hadha la ba'sa bih. Adapun meletakkan Al-Qur'an mushaf ya, di atas lantai yang suci bersih, ini tidak mengapa. La haraj fih. Tidak ada dosanya. Karena ini bukan menghinakan Al-Qur'an. Ya. Misalkan kita sedang baca Al-Quran, Syekh mencontohkan supaya tidak salah faham. Kita melewati ayat sajadah. Gimana sikap kita? Kita letakkan Al-Quran di samping kita, ya, atau di hadapan kita, di lantai, kemudian kita sujud. Itu tidak menghinakan Al-Quran. Kalau mazhabnya jamaah tabligh tadi, taruh dulu di atas, baru sujud. Tilawah. Terus mau lanjut baca, ambil lagi. Kan kerepotan itu. Cukup letakkan di samping atau di hadapan kita, kemudian kita sujud. Itu tidak mengapa. Difahami? Ya, bukan maknanya kita letakkan Al-Quran di tempat orang lalu lalang, ya, bukan ya. Karena sebagian orang merasa risih, dia sedang baca Al-Quran, kemudian dia misalkan butuh sujud, dia risih untuk meletakkannya di atas lantai. Tidak mengapa, yang penting itu suci. Difahami? Ya, bukan termasuk menghinakan Al-Quran. Bukan di tempat lalu lalang orang, ya. Bukan. Tapi di hadapan kita misalkan atau di samping kita, kita butuh untuk meletakkannya. Nah, bukan termasuk menghinakan Al-Quran. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang nasihat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih panjang, kita akhirkan saja pada pertemuan berikutnya binillahi taala. Jadi cukup untuk hari ini kita mempelajari nasihat lillah wa nasihat li kitabillah subhanahu wa taala. Semoga rincian yang kita sebutkan bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian, yang bisa melahirkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wa sallallahu wasallam barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.